Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis yang ke-35, kisah dari Atha bin Abi Rabah yang pernah berdialog dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Maukah ku perlihatkan kepadamu seorang perempuan yang dia adalah tergolong penduduk surga?" Maka Atha pun mengatakan, "Saya mau." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Itu seorang perempuan yang berkulit hitam, yang mungkin baru saja datang atau tiba." Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahasanya, "Perempuan ini pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya terkadang aku dia punya penyakit ayan yang sering kambuh, dan saat kambuh kejang maka orotnya tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untukku." Maka Nabi mengatakan, jika engkau mau bersabar, maka aku jamin surga untukmu. Namun jika engkau ngotot ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembuhkan sakit ayanmu." Maka perempuan tersebut mengatakan, "Aku memilih bersabar." Dan dia mengatakan, "Namun ketika aku kambuh, saat kejang, seringkali auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah agar saat aku kambuh, auratku tidak tersingkap." Maka Nabi pun mendoakan perempuan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maka orang yang bisa kita pastikan secara person dia adalah penghuni surga hanyalah orang-orang yang memang Nabi tegaskan secara pasti kalau dia adalah penghuni surga. Di antaranya adalah 10 orang sahabat yang Nabi tegaskan mereka adalah penghuni surga dalam satu hadis. Yang ini disebut dengan sebutan Asroh Mubasyaruna Bil Jannah. Nah, di antara mereka selain Asroh Mubasyaruna Bil Jannah terdapat Thabit bin Qais ibn Syamas, seorang dari sahabat Ansor yang suaranya lantang sehingga dia mendapatkan julukan Khatibul Ansor, oratornya suku Ansor. Dan dia ini Nabi tegaskan sebagai penghuni surga setelah kejadian turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi," janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara keras lebih daripada kerasnya volume kerasnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian langgar, maka hapuslah semua amal kalian. Dan sahabat Syamas bin Thabit bin Qais ini volume yang paling lirih dari suaranya sudah keras, lebih keras daripada suara Nabi. Maka ketika turun ayat tersebut, dia enggak berani keluar rumah, cuma di rumahnya nangis. Cuma di rumahnya nangis, akhirnya Nabi mencarinya. Ini kemana Thabit bin Qais, kok enggak kelihatan ke masjid? Maka Nabi utus seorang sahabat untuk ngecek keberadaan Thabit bin Qais. Ternyata dia ada di rumah, nangis sesenggukan setiap harinya. Dia mengatakan, "Hapus sudah semua amalku karena suaraku lebih keras daripada suaranya Nabi." Maka Thabit bin Qais ini calon penghuni neraka. Kutangisi keadaanku saat ini, karena demikian keadaanku. Kemudian dilaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan Thabit bin Qais itu adalah penghuni surga. Maka Nabi tegaskan kalau Thabit bin Qais adalah min ahlil jannah, di antara penduduk dan penghuni surga. Dan satu hal yang menarik, Thabit bin Qais ini meskipun Nabi tegaskan penduduk surga, dia adalah orang yang gagal berumah tangga. Karena istrinya menggugat cerai, dan inilah gugat cerai pertama dalam Islam. Khulu atau gugat cerai pertama dalam Islam adalah kasus Thabit bin Qais bin Samas yang merupakan Nabi tegaskan sebagai penghuni surga. Dan Thabit bin Qais bin Samas ini digugat cerai oleh istrinya dikarenakan istrinya tidak bisa mencintai suaminya, dikarenakan terlalu jeleknya suaminya. Terlalu jeleknya suaminya. Dia sudah berusaha untuk mencintainya. Kata orang, cinta bisa direkayasa. Namun ternyata kaidah tersebut tidak berlaku untuk istri Thabit bin Qais dan suaminya. Dia sudah merekayasa sedemikian rupa untuk mencintai suaminya, namun ternyata tetap tidak bisa melihat suaminya yang terlalu pesek, terlalu hitam, terlalu keriting, dan seterusnya. Terlalu pendek, ada jebol, pesek, hitam, keribu. Itu sahabat Thabit bin Qais, maka tidak bisa perasaan dipungkiri dan didustai. Sehingga meskipun sudah direkayasa demikian rupa supaya mencintai suaminya, dia tidak bisa. Akhirnya istrinya lapor pada Nabi, wahai Nabi, akhsal kufra fil Islam. Aku khawatir bisa-bisa jadi murtad. Ini salah satu tafsirannya, bisa-bisa aku jadi murtad kalau aku terus-menerus jadi istrinya Thabit bin Qais. Atau boleh jadi makna perkataan beliau, aku khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak istri sebagaimana mestinya, sebagaimana menurut ajaran Islam. Harusnya melayani dengan baik. Namun karena demikian benci dengan suami, saya tidak bisa memberikan pelayanan semestinya. Maka bolehkah aku berpisah dari Thabit bin Qais? Dan Nabi pun mengizinkannya. Maka bukanlah syarat untuk jadi penghuni surga harus sukses dalam rumah tangga. Ini pelajaran pentingnya. Boleh jadi seorang itu orang soleh, ahlul jannah, namun ya berumah tangga dia tidak, rumah tangganya tidak langgeng karena satu dan lain hal. Tidak mesti orang soleh, baik agamanya, itu harus sukses dalam berumah tangga. Di antaranya adalah kasus Thabit bin Qais yang istrinya ini mengatakan, ya Rasulullah, la ata'an fi dinihi wa la khuluqihi. Wahai Rasul, aku tidak punya celaan terhadap agama dan akhlak Thabit bin Qais suamiku. Akhlaknya baik, baik dengan istri, baik dengan akhlaknya luhur dan mulia, agamanya juga bagus, rajin sholat, sholatnya tertib dan seterusnya. Walakini akhsyal kufra fil Islam, akan tetapi aku khawatir melakukan kekafiran, yaitu tidak memenuhi hak-hak suami menurut salah satu tafsiran untuk perkataan istri Thabit bin Qais ini, karena tidak bisa mencintai suami, dikarenakan karena kekurangan fisik suami sehingga dia tidak bisa mencintainya, dan dia khawatir tidak bisa menunaikan hak suami sebagaimana mestinya. Namun Thabit bin Qais bin Syamas ini Nabi tegaskan adalah dia adalah penghuni surga. Dan ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Abdullah bin Salam, Bilal bin Abi Rubah, yang Nabi bermimpi kalau masuk surga dan Bilal ada di depannya Nabi, dan yang lainnya. Maka orang-orang semacam itu bisa kita pastikan mereka-mereka ini adalah penghuni surga, karena Nabi telah memastikannya. Wamin dzalika, maka di antara orang yang bisa kita pastikan sebagai penduduk surga adalah perempuan. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah, maukah kutunjukkan kepadamu seorang perempuan penghuni surga? Inilah seorang perempuan hitam itu. Maka ada seorang perempuan yang berkulit hitam atau sangat hitam, yang bisa dipastikan dia tidaklah dipedulikan di masyarakatnya karena kekurangan fisiknya. Sudah kemudian hitam, punya penyakit lagi. Lengkap sudah derita wanita ini. Karena tusra, seringkali dia kejang karena ayat. Watang kasyif, dan saat kejang tersebut, auratnya sering tersingkap. Maka perempuan ini mengkabarkan kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan sakit ayannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, jika engkau ingin, ya aku doakan. Dan jika engkau mau bersabar, maka aku jamin surga untukmu. Maka dia mengatakan, aku memilih untuk bersabar dengan jaminan surga dari Nabi SAW. Meskipun perempuan ini tentu tata alam merasa sakit dan merasa mendapatkan gangguan dengan kejang yang dia alami, namun dia memilih untuk bersabar agar termasuk mendapatkan jaminan sebagai penduduk surga. Akan tapi perempuan ini mengatakan, wahai Rasulullah, ketika ayanku kambuh, kejang, auratku tersingkap. Maka berdoalah, doakanlah kepada Allah supaya aku tetap punya ayan, namun ketika kambuh, auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakan agar aurat perempuan ini tidak tersingkap manakala ayannya kambuh. Fasarat tusra, maka jadilah perempuan ini dia mengalami kejang, tak sadarkan diri. Wala tatakasyaf, namun auratnya tidak tersingkap. Maka demikianlah rasa malu yang luar biasa yang Nabi ajarkan kepada masyarakat Islam ketika itu, yang berpengaruh sampai kepada perempuan ini. Malu auratnya tersingkap saat dia tidak sadar, padahal tersingkap auratnya ketika itu dia tidak dosa. Tidak dosa. Perempuan ini kan tidak dosa. Dia tidak sadar, kejang, terus kemudian roknya naik, kemudian terlihat ini dan itunya, tidak dosa. Namun dia malu. Orang-orang bilang auratmu tersingkap. Saat engkau kejang, auratmu tersingkap, dia malu luar biasa. Sampai-sampai dia minta dispensasi. Wahai Nabi, aku tetap minta jaminan surgamu, namun tolong doakan pada Allah agar auratku tidak tersingkap saat aku kejang, aku malu. Padahal banyak perempuan sekarang itu tidak punya rasa malu. Dalam keadaan sadar malah dibuka. Sudah dosa dan tidak malu. Perempuan ini tidak berdosa dan malu. Karena dia waktu kejang, tidak sadarkan diri. Tentu apa yang dia lakukan pada saat itu ma'fun, satu hal yang dimaafkan. Yang dia tidak berdosa karenanya. Dia tidak dosa namun malu. Yang berdosa saja tidak malu sekarang. Yang berdosa saja tidak malu sekarang. Dulu tidak dosa, malu. Satu hal yang pelajaran tentang malu yang sangat luar biasa dari perempuan ini. Maka berkaitan dengan masalah syara', yaitu ini boleh jadi kejang atau tak sadarkan diri. Maka syara' atau kondisi tak sadarkan diri ini ada dua macam. Boleh jadi dia adalah sakit fisik disebabkan karena ada problem pada aksob, ada problem pada sarafnya. Maka ini adalah maradun adawiyun, utwiyun, ini adalah sakit fisik yang mungkin saja bisa diterapi, mungkin saja bisa diterapi oleh para atiba al-madiyin, para dokter fisik, dengan memberikan akokir, ramuan-ramuan tertentu yang bisa menenangkan sarafnya atau menghilangkan sakit tersebut tamaman secara total. Namun tak sadarkan diri, semacam ini ada jenis yang lain, yaitu disebabkan karena pengaruh jin atau setan. Ketika jin menguasai seseorang, merasukinya, maka jin pun mengalahkannya sehingga dia tidak sadarkan diri, dan jin itu masuk pada dirinya, boleh jadi menyebabkan dia terplanting, jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Yughma alaih, dia pingsan, min sidati sarq, karena demikian kuatnya tekanan si jin dan dia tidak merasakannya. Maka kemudian setan tersebut, setan atau jin tadi merasuk pada diri seseorang, dan mulailah setan itu atau jin tersebut bisa berbicara menggunakan lidah si orang tadi. Maka orang yang mendengar perkataannya mengatakan, sesungguhnya yang berbicara itu adalah manusia, namun hakikatnya adalah si jin yang merasuk dalam tubuhnya. Oleh karena itu kita jumpai sebagian perkataannya itu berbeda, tidak sebagaimana perkataan normalnya pada saat dia dalam kondisi sadar. Li'anau yataghayyar, karena perkataannya itu mengalami perubahan disebabkan jinlah yang berbicara. Nah, kalau tidak sadarkan diri jenis yang kedua ini, tentu tidak bisa diobati dengan obatnya dokter. Wahadhanna minasara, maka tidak sadar diri karena jenis semacam ini. Nas'alullah ayyidhana wa iyyakum minhu, semoga Allah lindungi kita darinya dan dari penyakit yang lainnya. Maka jenis ini terapinya adalah al-qira'ah min ahli al-ilmi wal khair, adalah dibaca-bacakan Al-Qur'an, dan yang membacakan adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam artian bukan orang yang sakti, kalau dalam bahasa Jawa duwe ilmu itu artinya orang sakti. Orang yang berilmu dalam artian ulama wa ahlul khair, dan orang yang soleh. Mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada orang tersebut. Dan terkadang jin itu mengajak bicara orang di sekelilingnya dan berbicara bersama mereka dan menjelaskan sebab yang karenanya dia merasuki orang ini. Dan namun terkadang juga jin tersebut tidak mau berbicara. Dan kejadian bahasanya jin itu bisa merasuk ke dada, ke tubuh manusia, dalilnya adalah Al-Quran, sunnah, dan realita. Dalil Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemakan riba. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, alladzina ya'kuluna riba, si orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidaklah berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang gila karena kerasukan setan. Maka ayat ini dalil bahasanya setan itu ya takhobat, bisa merasuki seseorang yang penyakitnya boleh jadi sampai derajat membuat gila orang yang dirasuki, yang disebut dalam bahasa Arab dengan almas, dan almasnya adalah asara, yaitu dikuasai oleh jin atau tidak sadarkan diri karena dikuasai oleh jin di sini. Kemudian dalil hadis adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dalam satu perjalanan, maka Nabi melewati seorang perempuan yang bersamanya anak kecil, yang anak kecil ini kerasukan setan. Anak indigo itu sudah ada di zaman Nabi ya. Dia ketempelan setan sehingga bisa lihat jin, bisa lihat ini dan itu. Itu ada yang yang menakutkan itu ada yang ini sobi belum balik. Namun ibunya ini sadar kalau anaknya ini terpengaruh jin. Dia tidak malah memanfaatkannya, kemudian membisniskannya. Dia sadar, dia mengerti kalau anaknya ini abnormal, sakit, yang perlu diobati. Karena dia kalau terus dibiarkan keadaannya semacam itu, dia tidak akan bisa bermain. Dia akan kehilangan masa kecilnya. Kalau dimanfaatkan, tentu anak semacam ini akan kehilangan masa kecilnya. Karena dia tidak bisa main dengan teman-temannya. Ketika dia baru main sebentar, dia kemudian ketakutan. Di situ ada monyet yang duduk-dudukan. Padahal tidak ada apa-apa. Dia sendiri yang lihat, teman-temannya tidak lihat. Akhirnya dia ketakutan. Akhirnya bahkan dia akhirnya main dengan jinnya itu sendiri. Dia meninggalkan permainan dunia manusia, akhirnya dia menyendiri, mojok, asik sendiri, ngobrol dan seterusnya, main dengan jin yang merasukinya. Ini ada, sudah di zaman Nabi, anak semacam itu sudah ada. Nabi melatih seorang perempuan yang bersama anak, bersamanya seorang anak yang masih kanak-kanak, yang belum dewasa. Yusra yang dia ini diganggu oleh jin. Fa'atabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan ini pun membawa anaknya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi lewat, maka dia cegat dan dia sodorkan anaknya kepada Nabi. Wa khataba al-jinniya wa takallama ma'ahu, maka maka Nabi pun mengajak bicara kepada jin tersebut dan dia pun berbicara bersamanya. Singkat cerita, akhirnya jin tersebut keluar. Akhirnya ibu dari si anak ini kemudian memberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah, karena demikian senangnya anaknya kembali normal dan sudah tidak lagi diganggu oleh jin. Diriatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, dinilai sahih, sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Demikian juga sebagian ulama mengajak bicara jin fil masroh pada diri orang yang kerasukan. Dan mereka pun berbicara dengan dan mereka para ulama berbicara dengan jin tersebut. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, yang Ibnul Qayyim ini adalah murid dekat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada satu hari didatangkan ke hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang laki-laki yang kesurupan. Maka mulailah beliau bacakan Al-Quran kepadanya dan mengajak bicara kepadanya dan berkata kepada jin yang merasuki lelaki ini, dan jinnya adalah jin perempuan. Beliau katakan, bertakwalah engkau pada Allah, keluarlah. Ini adalah jin perempuan. Namun jin tersebut mengatakan, aku menginginkan lelaki ini dan aku mencintainya. Maka kurasuki dia. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, akan tetapi lelaki ini tidak mencintaimu, keluarlah engkau. Jin tersebut mengatakan, aku ingin mengajak dia pergi haji. Maka Syekhul Islam kembali mengatakan, dia tidak ingin berhaji bersamamu, keluarlah. Maka perempuan atau jin perempuan tersebut menolak. Maka Syekhul Islam pun terus membacakan ayat Al-Quran padanya, bahkan memukul orang tersebut yang kerasukan dengan pukulan yang kuat sampai-sampai tangan beliau sendiri sakit karenanya, karena kerasnya pukulan. Akhirnya pada akhir cerita, jin perempuan tersebut mengatakannya, sudah, aku akan keluar dalam rangka menghormati Anda ya Syekh. Maka beliau mengatakan, janganlah engkau keluar jika karena menghormatiku, namun keluarlah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka terus terjadi perdebatan yang alot dengan jin tersebut, sampai akhirnya dia keluar. Setelah jin tersebut keluar, sadarlah laki-laki tadi dan mengatakan, apa yang menyebabkan aku kok ada di hadapan ya Syekh? Maka orang-orang yang membawanya mengatakan, subhanallah, tidakkah engkau merasakan pukulan yang menimpamu dengan demikian kerasnya? Maka dia mengatakan, aku tidak merasakan pukulan dan aku tidak merasakan apa-apa. Ini contoh penanganan orang yang terkena kesurupan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan contoh-contoh yang lain dalam masalah ini sangatlah banyak. Maka catatan penting berkaitan dengan ruqyah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah terhadap laki-laki tadi, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, yang pertama berkaitan dengan masalah memukul. Maka apa yang beliau lakukan ini paling banter menghasilkan hukum mubah saja, karena mengatakan hukumnya mustahab perlu dalil. Perlu dalil. Adapun pukulan Nabi ketika meruqyah seorang yang kesurupan, beliau cuma pukul dengan pukulan yang pelan saja, mukul dada seorang dalam satu hadis. Dan Nabi katakan, keluarlah wahai musuh Allah. Tentu tidaklah semisal dengan pukulan yang tadi kita baca, sampai-sampai tangannya Ibnu Taimiyah sakit karenanya. Maka ini paling banter menghasilkan hukum mubah. Tidak bisa kita katakan mustahab. Mustahab butuh dalil syariat. Jika ini satu hal yang mubah, tentu mubah itu diperbolehkan manakala tidak menimbulkan bahaya. Kalau itu menimbulkan bahaya, orang salah paham, salah praktek, dan mal praktek dalam masalah ini, mukulnya sudah tidak lagi pakai tangan, mengambil balok kayu dan seterusnya, sebagaimana kejadian yang dijumpai pada sebagian kasus masalah ru'yah, tentu ini satu hal yang tidak benar. Kemudian berkaitan dengan masalah dialog dengan jin yang merasuk pada diri seseorang, paling banter kita katakan ini satu hal yang diperbolehkan dan ini boleh, tentu selama tidak menimbulkan madarat. Dan yang tahu madarat kalau yang ru'yah adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu, sehingga dia tahu ini madarat dan tidak. Adapun tukang ru'yah yang bukan tergolong ahlul ilmi, maka yang terjadi akhirnya malah mengkorek cerita siapa yang mengirimmu dan seterusnya, akhirnya dan langsung dipercaya, oh ini kiriman si fulan, terjadilah fitnah. Terjadilah tuduh menuduh, oh itu kiriman ini, oh ini ternyata kayaknya manis di depan kita, padahal oh malah dia yang ngirim ini. Padahal ini baru kenal jin pertama udah langsung percaya omongannya. Manusia yang kita ketemu, yang kita lihat rupanya, kita lihat badannya, baru pertama ketemu kita tidak percaya, loh ini kok jin yang rupanya saja tidak kelihatan, jumpa baru pertama kok malah dipercaya omongannya. Ini bukti kebodohan orang yang mempercaya. Dan itu banyak maklum karena praktek dilakukan oleh bukan ahlul ilmi, bukan orang yang berilmu. Lihat apa yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam. Beliau tidaklah dialog yang terjadi itu intinya adalah menyuruh dia keluar. Tidak kemudian nanya siapa yang ngirimmu, kenapa engkau mencintainya, malah kemudian diwawancarai. Diwawancarai boleh jadi berhari-hari sampai jadi buku dialog jin muslim dulu ya, terkenal beberapa puluh tahun yang lewat di tempat kita itu. Orang kesurupan itu malah dimanfaatkan untuk dialog 7 hari 7 malam. Akhirnya jadi buku. Tapi maklum yang Muhammad Isa Dawud penulis bukunya. Ya maklum karena dia cuma wartawan bukan ulama. Jadi ini malah ini sumber berita kan? Maklum wartawan. Ini sumber berita dikorek gitu. Sampai berhari-hari 7 hari 7 malam. Dan bukunya bestseller di tempat kita. Nah ini tindakan yang tidak benar. Seandainya ada dialog, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam, intinya keluar gitu. Nyuruh untuk keluar, bukan kemudian malah cerita macam-macam. Kamu punya suami tidak, punya istri, bapakmu di mana dan seterusnya, temanmu berapa, Terus terus ini di tubuhmu ada berapa? Dia mau ngomong 1.000, 7.000. Ya, enggak ada alat untuk pembuktian benar dan tidaknya. Namun anaknya dipercaya. Itu dua catatan penting berkaitan dengan pengobatan orang yang terkena sihir atau terkena kerasukan jin yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Maka hadza nau' min as-syara', maka kondisi tidak sadar karena faktor jin ini ada ini, terapi pencegahan dan terapi pengobatan. Maka ada dua terapi, yang pertama adalah daf'uhu, pencegahan. Ya, pencegahan supaya kita tidak termasuk orang yang pernah mengalami kesurupan. Itu caranya adalah hendaklah seorang itu, hendaknya kita antusias untuk membaca aurat syar'iyah as-subahiyah wal masa'iyah. Antusias untuk membaca zikir-zikir pagi dan petang. Karena manfaat dari zikir-zikir pagi dan petang kebanyakannya adalah mencegah dari gangguan jin dan setan secara umum. Maka terapinya adalah dirutinkan, rutin baca zikir pagi dan petang. Dan apa saja bacaan zikir pagi dan petang itu sudah ma'rufah, sudah dikenal. Ini bisa dibuka di buku-buku para ulama, banyak buku-buku zikir yang yang menyampaikan zikir-zikir yang Nabi tuntunkan. Nah, itu punya bab khusus zikir pagi petang. Ada di Hisnul Muslim, dan di tempat kita sudah dicetak secara tersendiri, diambil dari Hisnul Muslim. Nah, di antara paket zikir pagi petang yang Nabi ajarkan itu ada membaca ayat kursi, terutama dibaca di malam hari atau menjelang tidur. Maka siapa yang membaca di waktu malam, maka Allah akan selalu menjaganya sampai pagi tiba, dan setan tidak bisa mendekatinya hingga pagi tiba. Yang lain, kalau ayat kursi ini secara khusus adalah zikir malam atau zikir menjelang tidur. Adapun yang lebih spesifik berkaitan dengan masalah zikir pagi dan petang adalah membaca surat Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas. Dan di samping itu juga ada doa-doa yang ada dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka adalah seorang bersemangat untuk merutinkannya, membaca zikir-zikir tersebut pagi dan petang. Karena rutin membaca zikir pagi dan petang adalah min asbab taf'i adhiyatil jinni. Sebab untuk supaya terjegah dari gangguan-gangguan jin. Kemudian terapi pengobatan adalah jika seorang itu sudah mengalami kerasukan, maka dibacakan badannya ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang di sana menakut-nakuti, tahdir mengingatkan, watadzkir dan mengingatkan dengan muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mengandung istiadah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Dibacakan dan terus dibacakan hatta yakhruja, sampai jin tersebut keluar. Kembali kepada hadis tentang perempuan hitam yang termasuk penduduk surga, maka yang jadi dalil dari hadis ini sehingga dimasukkan dalam bab sabar adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan ini, jika engkau mau bersabar, aku jamin surga untukmu. Dan dia mengatakan, aku memilih bersabar. Maka hal ini dalil keutamaan sabar, dan bahasanya sabar adalah sebab masuk surga. Wallahul muwafiq. Allah yang memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa termasuk orang-orang yang bersabar. Dan hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seakan-akan aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu pada saat itu menceritakan seorang nabi shalawatullah wasallamu alaihim, yang nabi tersebut diceritakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Maka sang nabi dan mulai mengusap darah yang mengucur di wajahnya sambil mengatakan, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah umatku, kaumku, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan hal ini karena mereka tidak berilmu. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita satu peristiwa yang dialami oleh para nabi alaihissalatu wasallam. Dan para nabi sebagaimana kita ketahui Allah beri tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Dan karena mereka adalah orang yang memang tepat dan layak dengan tugas ini sebagaimana yang Allah firmankan, Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu tentang siapakah yang layak, yang tepat untuk Allah jadikan sebagai rasulnya. Maka mereka para nabi adalah orang yang layak untuk mendapatkan tugas dari Allah, fitahamul untuk diberi wahyu, kemudian menyampaikan dan mendakwahkan wahyu Allah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bersabar menghadapi kesulitan dalam dakwah. Dan mereka para rasul alaihissalatu wassalam, mereka disakiti oleh para penentang dakwah dengan ucapan dan perbuatannya. Bahkan Ubama boleh jadi penentangan atau gangguan tersebut sampai derajat pembunuhan kepada para nabi. Di antaranya adalah pembunuhan Bani Israel kepada untuk terhadap Nabi Yahya. Dan Allah pun telah jelaskan hal tersebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh wahai Muhammad, banyak rasul ditustakan sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Maka mereka bersabar atas kedustaan, pendustaan kaumnya dan gangguan dari kaumnya. Hatta atahum nasuna, sehingga datanglah kepada mereka pertolongan kami. Dan tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul-rasul terdahulu. Maka jika terasa berat bagimu i'raduhum, berpalingnya mereka dari dakwahmu, fa in istata'na, maka jika engkau mampu untuk mencari terowongan di tanah, atau sulaman fisama, atau tangga menuju langit, fata'tihum bi'ayah, lalu engkau datangkan mukjizat, ayat, bukti kebenaran kerasulan kepada mereka, jika engkau mampu melakukan hal tersebut silakan lakukan. Namun itu tidak menjamin mereka semua beriman. Karena walau sya'allah la jama'ahum alal huda. Seandainya Allah mau, Allah bisa satukan mereka dalam hidayah. Allah paksa mereka semua untuk menerima hidayah. Namun Allah tidak memaksa orang untuk menerima hidayah. Sehingga ada yang menerima hidayah dan ada yang tidak menerima hidayah. Akan tetapi karena satu hikmah, maka hikmah mengharuskan adanya orang-orang yang mendustakan, sehingga jelaslah manakah kebenaran dan kebatilan. Ya, maka jelaslah kebenaran dan kebatilan setelah terjadi pergulatan antara kebenaran dan kebatilan dan perdebatan. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Surat Al-An'am 34-35. Maka Nabi kita menceritakan seorang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya. Dan mereka tidaklah memukuli sang Nabi ini kecuali karena mereka tidak percaya kalau dia adalah seorang Nabi. Sampai-sampai Nabi tersebut berdarah-darah wajahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya para Nabi itu tidak punya ilmu kebal. Mereka dipukuli kaumnya berdarah-darah. Dan mereka para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak beri, Allah tidak kasih mereka ilmu kebal. Padahal mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Maka seandainya orang-orang yang ngaku punya ilmu kebal dan mengatakan ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu satu kedustaan yang nyata. Seandainya Allah memberikan, maka Allah memberikannya, maka Allah akan telah berikan kepada para nabi sebagai manusia-manusia yang Allah cintai. Dan tentu kepada yang dicintai akan diberikan yang terbaik. Yang terbaik itu akan diberikan kepada yang dicintai. Namun tidak Allah berikan kepada para nabi. Ini menunjukkan bahasanya memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan semacam itu kepada manusia. Maka orang yang mengaku kemudian punya ilmu kebal dan mengaku itu datang dari Allah, maka itu dusta. Namun kalau dia terus terang, kita pun percaya. Apa kalau terus terang, ya, dia kontrak dengan jin, untuk jin inilah yang membuat dia kebal. Nah, maka ya memang itulah senyatanya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.